peperangan ini, ahibati hafizakumullah ta'ala, terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Ada pelajaran menarik di sini tentang khandak, tentang parit. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menyatakan bahwa penamaan Al-Khandaq, perang Khandaq dengan perang Khandaq, karena sebuah parit alladhi hufira hawla al-Madinah bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana dhalika asyara bidzalika wa kana alladhi asyara bidzalika Salmanul Farisi, disebabkan karena parit-parit yang digali di sekitar kota Madinah dan yang memberikan petunjuk ataupun saran untuk membuat khandak tersebut adalah Salman Al-Farisi. Ada juga perkataan yang menarik dari Al-Imam As-Suhairi di dalam kitab Ar-Rawdul Unuf. Dia mengatakan, وَحَفْرُ الْخَنْدَقِ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنَّهُ مِنْ مَكَيِّدِ الْفُرْسِ وَحُرُوبِهَا. Menggali khandak, menggali parit, itu bukan kebiasaan orang Arab, tetapi itu adalah trik-trik yang dilakukan oleh orang-orang Furs, orang-orang Persia. Dan Salman Al-Farisi berasal dari Persia. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh penulis sebab kenapa terjadinya perang Khandaq. Sebabnya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengusir kaum Yahudi dari keturunan An-Nadhir, Bani Nadhir. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengusir kaum Yahudi dari keturunan An-Nadhir dari kota Madinah. Dari kota Madinah. Diusir ke mana? Ke Khaybar. Diusir dari kota Madinah ke Khaybar. Dan orang-orang ini disebutkan dalam buku-buku sejarah. Orang-orang ini diantaranya adalah Salam bin Mishkam dan Salam bin Abi Al-Huqiq. Kemudian Huyai bin Akhtab. Kemudian Kinanah bin Ar-Rabi' dan selain mereka. Inilah orang-orang dari Yahudi keturunan Nadhir. Diusir dari kota Madinah ke Khaybar. Mereka inilah penyebab terjadinya peperangan Ahzab. Caranya bagaimana? Mereka ini pergi ke Mekah, menemui orang-orang kafir Quraisy. Mereka kompori-kompori orang-orang kafir Quraisy. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengompori orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjanjikan bahwasanya kalau kalian memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka inna sanakunu ma'akum alaih hatta nasta'silahum. Kami akan bersama kalian melawan dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita menghabiskan, meluluh lantahkan kekuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut mereka. Maka orang Quraisy pun menerima. Ya. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Ya ma'syara Yahud, wahai kaum Yahudi, innakum ahlal kitabul awal wal ilm bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu wa Muhammad. Afiduna khairun am dinhu?" Artinya, wahai, kata orang Quraisy ini kepada Yahudi-Yahudi dari Bani Nadhir tadi, wahai kaum Yahudi, kalian adalah ahlul kitab yang pertama, lebih pertama dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian memiliki ilmu tentang apa yang terjadi pada diri kami. Kira-kira ketika kami berselisih dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih baik antara kami dengan dia, dengan agamanya? Agama kami atau agamanya? Yahudi ditanya begitu, maka dia akan menjilat. Bal dinukum khair min dini. Agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum aula bil haqqi minhu. Dan kalian lebih berhak di atas kebenaran dibandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan ayat ini turunlah berdasarkan cerita ini turunlah ayat surah An-Nisa ayat 52. Alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajid lahu nashira. Apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab? Mereka beriman kepada Al-Jibt dan Taghut, sembahan selain Allah. Beriman kepada syaitan dan sembahan selain Allah. Dan mereka mengucapkan kepada orang-orang kafir, kalian yang lebih mendapat petunjuk dibandingkan orang-orang beriman. Mereka telah dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah tidak akan mendapati baginya pertolongan. Nah, yang jelas orang bodoh bertanya kepada pengkhianat, ya, yaitu orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada pengkhianat, yaitu kaum Yahudi. Artinya jawabannya seperti itu. Kalian lebih baik, agama kalian lebih baik. Maka Allah menurunkan surah An-Nisa ayat 52 membantah mereka. Nah, kemudian ahibati ahfidzakumullah taala, penulis di sini mengatakan latar belakang peperangan ini adalah karena Rasulullah SAW berhasil mengusir Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah Yahudi. Bani Nadir adalah Yahudi. Bani itu artinya keturunan. Nadir, nama. Hingga mereka pergi ke perkampungan Khaybar yang mayoritas penduduknya Yahudi yang memiliki keterampilan dalam perang. Oleh karena itu berangkatlah Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Abdul Haq Al-Huqiq, Hawzah bin Qais al-Wa'ili dan Abu Amir. Pergi kemana? Ke Mekah. Untuk apa? Untuk mengompori orang-orang kafir Quraisy agar memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Quraisy semangat menyambut mereka. Mereka juga mengajak kaum Qatafan, suku Qatafan. Kemudian diajak juga Bani Sulaim agar ikut memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya setuju. Kemudian dan ini semua dikepalai oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan dengan pasukan Quraisy dan kabilah-kabilahnya, sedangkan Bani Sulaim dipimpin oleh Sufyan bin Abdus Syams. Ghatafan dipimpin oleh Uyainah bin Husain. Bani Murrah dipimpin oleh Harith bin Auf. Suku Asja' dipimpin oleh Masra'ah bin Rukhailih. Nah, ini adalah pemimpin-pemimpin pasukan yang ingin menyerang ke kota Madinah. Dan jumlah mereka dikatakan adalah sekitar pada waktu itu 10.000. Dan seluruhnya di bawah kepemimpinan Abu Sufyan bin Harb. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu itu, datang kabar kepada beliau, maka beliau memberikan atau minta pendapat kepada para sahabatnya. Dan tidak ada pemimpin yang paling banyak meminta pendapat kepada para sahabatnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan masukan atau pendapat bagaimana kalau dibuat farid yang mengelilingi kota Madinah. Maka para sahabat pun senang, takjub dengan idenya, dan mereka menginginkan untuk tetap di dalam kota Madinah, tidak keluar. Artinya tetap menunggu musuh datang. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuat khandak, membuat parit. Dan mengajak kaum muslimin untuk membuat parit tersebut. Dan kaum muslimin pada waktu itu meminjam alat-alat yang banyak dari Bani Quraidah. Dari Bani Quraidah. Nanti ceritanya Bani Quraidah ini berkhianat, bersengkokol dengan orang-orang kafir Quraisy, kongkol dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini dia berkhianat. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panjang paritnya sekitar 40 hasta. 40 hasta. Panjang paritnya. Ada yang mengatakan bahwasanya di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW membuat garis parit yang harus digali dari Ajam Syaikhan, ujung Bani wilayah Bani Harithah hingga Mazat. Selain itu, setiap 10 sahabat menggali 40 hasta. Setiap sahabat 40 hasta, 40 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti 40 hasta berarti 20 meter kali 10. Berarti 200 meter. Betul? Ya, 200 meter. 1 kilo berapa meter? 1000. Jadi tidak sampai 1 kilo. Ya. Kemudian parit yang digali sangat panjang, kata Al-Waqidi rahimahullahu taala. Dan pada ikhwan yang dirahmati Allah, setelah itu Syekh menceritakan tentang bagaimana pembuatan parit. Saya bacakan, kaum muhajirin ansar memanggul batu-batu itu di atas kepala mereka. Mereka melakukannya terus-menerus hingga selesai penggalian parit tersebut. Tidak satupun dari kaum muslimin yang terlibat dalam proyek penggalian parit ini. Sementara itu, tidak satupun dari kaum muslimin yang tidak terlibat. Semuanya terlibat dalam penggalian parit ini. Sementara Abu Bakar dan Umar memindahkan tanah dengan bajunya karena tidak ada wadah yang dapat digunakan lagi. Keduanya selalu berdampingan dalam bekerja. Nah, ini memberikan pelajaran bagaimana para sahabat sangat semangat untuk membela agama Islam dan berkorban dengan apa yang mereka bisa. Nah, ini juga menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai kawan yang susah dipisahkan. Dan itu tidak bisa dipaksa-paksakan. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu saling menguatkan satu dengan lain. Dia seperti barisan-barisan. Makanya setiap orang terkadang memiliki teman yang sangat dekat, yang susah untuk dipisahkan. Dia mungkin banyak temannya, tapi ada satu teman yang dia sangat dekat dengannya. Sama seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Sahal bin Sa'ad bercerita, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khandaq." Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menggali parit. "Wa hum yahfirun wa nahnu nanqulu turaba ala aktafina." Yang artinya sebagian dari para sahabat menggali, sedangkan kami memindahkan tanah galian dengan memanggulnya di atas pundak kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah, faghfir lil muhajirin wal ansar." Ya Allah, tidak ada kehidupan apapun yang paling berarti kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang muhajirin dan ansar. Di sini pada ikhwah, pelajarannya bahwa semakin seseorang dalam kesempitan, maka semestinya dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk daripada pelipur lara bagi seorang saat dalam keadaan sempit. Kemudian di sini juga pelajaran Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya adalah seorang senantiasa dalam hatinya harus berorientasi hanya bagaimana selamat di akhirat. Bagaimana selamat di akhirat. Dan itulah zuhud. Zuhud itu adalah bagaimana seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, kemudian di sini ada cerita yang dibawakan oleh penulis. Cerita dari Jabir radhiyallahu an, riwayat Bukhari. Ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Jabir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Jabir untuk memindahkan batu yang besar pada parit. Rupanya batunya sangat besar. Maka kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sambil memakai batu tiga di perutnya karena untuk menahan rasa lapar karena kosong perutnya. Bayangkan dalam keadaan seperti itu beliau menahan lapar, kosong perutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, labithna thalathata ayyam la nadzuqu dzawaqan. Kami tinggal selama 3 hari, kami tidak memakan apapun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memegang sebuah alat untuk memecahkan sebongkah batu yang besar tersebut. Akhirnya batunya dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pecah berkeping-keping. Tetapi timbul di dalam pikiran Jabir radhiyallahu an untuk mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun ke rumah. Dan di rumah hanya ada sedikit gandum dan seekor anak kambing. Artinya gandumnya sedikit untuk bikin roti dan seekor itu pun anak kambing. Artinya tidak banyak. Maka apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu dimasaklah gandum tersebut, diadon menjadi roti, kemudian Jabir menyembelih anak kambing. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Makan di rumah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berapa banyak makanan itu. Berapa banyak makanan itu. Maka katsirun thayyib. Kata Jabir radhiyallahu anhu, sungguh banyak lagi baik. Maksudnya untuk Rasulullah banyak. Setengah anak kambing dan juga sedikit roti. Banyak untuk beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada Jabir, katakan kepada istrimu untuk tidak mengangkat panggangan daging dan roti dari tempat memasak hingga aku datang. Nah, sini nanti ada mu'ajizat, yaitu taktsirut ta'am, memperbanyak makanan. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada seluruh kaum Muhajirin dan Ansar, "Qumu, ayo kalian ikut aku." Kemana? Ke rumahnya Jabir. Ada bagi-bagi makanan. Maka apa yang terjadi? Waihaki ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Muhajirin wal Ansar wa ma'ahum. Wahai istriku, celaka kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak semua Muhajirin dan Ansar. Ya, dan bersama mereka semuanya. Maka sang istri mengatakan, "Hal sa'alaka?" Apakah ia bertanya kepadamu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jabir. Maka kata Jabir, "Na'am, iya." Kata Jabir, "Iya, aku menjawab iya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, udkhulu wa la tadaghatu. Masuklah kalian dan jangan berdesak-desakan. Masuk, jangan berdesak-desakan. Faja'ala yaksil khubza wa yaj'alu lahi alaihi laham wa yakhmirul burmah wa tannur idza akhadha minhu wa yaqrubu ila wa yuqarribu ila ashabi. Yang artinya, lalu beliau memotong roti, menaburkan daging di atasnya, memberikannya kepada para sahabat. Memotong roti, menaburkan daging di atasnya, memberikannya kepada para sahabat. Beliau terus memotong roti dan menyiramkannya hingga semuanya kenyang. Hingga semuanya kenyang. Sementara makanan masih tersisa banyak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kuli hadza wa ahdi fa innan nasa asabathum majaah." Artinya, makanlah kamu, wahai istrinya Jabir. Dan hadiahkanlah kepada orang-orang yang juga mereka lapar. Nah, ini menunjukkan ada mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika peperangan Ahzab. Nah, ada juga cerita yang lain. Bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar bercerita bahwa ketika menggali parit, para sahabat mendapati batu besar yang lain lagi. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan mengucap bismillah memukul dengan godam atau palu besar batu tersebut. Hingga batunya hancur sepertiga. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahu akbar, u'titu mafatihasyam. Wallahi inni la ubsidu qusuraha al-humra as-sa'ah." Yang artinya, "Allahu akbar, aku diberi kemenangan atas kerajaan Syam. Demi Allah, sungguh aku melihat istana-istana merahnya saat ini." Kemudian daraba ath-thaniyah wa qata'a ath-thalith al-ukhra. "Allahu akbar, utitu mafatiha Faris. Wallahi inni la ubsiru qasra al-madainil abyad." Allahu akbar. Kemudian beliau pukulkan lagi, kemudian pecah lagi. Lalu beliau mengucapkan, "Allahu akbar, aku diberi kemenangan atas kerajaan Persia. Demi Allah, sungguh aku melihat istana-istana putihnya." Di Syam, istananya merah. Di Persia, istananya putih. Kemudian potongan yang ketiga, bismillah, beliau memukulkan lagi, faqata'a baqiyatal hajar, maka akhirnya hancurlah sisa batu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Allahu akbar, u'titu mafatihal yaman, wallahi inni la ubsiru abwaba san'a min makani hadhihi as-sa'ah." Yang artinya, "Allahu akbar, aku diberi kemenangan atas kerajaan Yaman. Demi Allah, sungguh aku melihat gerbang Sana'a dari tempatku saat ini." Ini menunjukkan mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Bara bin Azib bercerita, ketika perang Ahzab atau Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah lihat, kata beliau, memindahkan tanah parit, ya. Memindahkan tanah parit sampai-sampai tanah tersebut mengotori kulit perut beliau yang berbulu lebat. Kulit perut beliau yang berbulu lebat. Wa kana katsiru asy-sya'r fasami'tu yartazzu bi kalimatin Ibnu Rawahah wa huwa yanqulu turaba yaqulu wallahi laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina فَأَنْزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْعَلَى قَدْ بَغَوْ عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا. Yang artinya, lalu Rasulullah SAW ketika memindahkan tanah, memindahkan batu tersebut, beliau senantiasa menyebutkan syair-syair. "Demi Allah, seandainya bukan karenamu, kami tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak bersedekah, tidak pula sholat. Maka turunkanlah ketenangan kepada hati kami, tegakkanlah kami saat bertemu musuh. Sungguh kami telah berbuat aniaya kepada mereka, dan bila mereka menginginkan fitnah, tentu kami akan menolaknya." Taib, Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin lihat peperangan Ahzab, maka silahkan juga baca surat Al-Ahzab di dalam Al-Quran. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di situ terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Pemimpinnya waktu itu bernama Ka'ab bin Asad Al-Quradhi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan kaumnya kepadanya dan melakukan perjanjian dengannya. Tetapi nanti ini pemimpin dari Bani Quraidah ini berkhianat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar informasi pengkhianatan Bani Quraidah, beliau mengutus Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, kemudian juga Abdullah bin Rawahah dan Khawat bin Jubair, seraya berkata, "Pergi dan lihatlah." Hatta tanzuru haqqa ma balaghana an aulail qaum amla. Sampai kita mengetahui apakah benar Bani Quraidah berkhianat atau tidak. Fa in kana haqqan fa alhinu ila ilayya lahnan a'rifuhu wa la taftu fi a'dha'in nas. Artinya, namun apabila mereka tetap dalam apakah benar berita yang sampai kepada kita tentang mereka atau tidak? Apabila benar, berikan isyarat kepadaku dan jangan disebarkan ke orang-orang. Namun apabila mereka tetap dalam perjanjiannya dengan kita, katakan kepada orang-orang. Maka mereka pun berangkat dan ternyata mereka mendapati bahwa mereka telah melanggar perjanjian. Ini Bani Quraidah nanti diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Absyiru ya ma'asyaral mu'minin binasrillahi ta'ala wa 'awni." Bergembiralah wahai kaum muslimin dengan kemenangan dari Allah dan bantuannya. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. La ilaha illallah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Bani Quraidah berkhianat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan absyiru, bergembiralah. Wahai kaum muslimin dengan kemenangan dari Allah dan bantuannya. Baik. Kemudian tetapi keadaan semakin mencekam karena koalisi kekafiran datang, pasukan koalisi kekafiran datang. Dari atas, dari bawah. Ya, ini yang membuat kemudian kaum muslimin merasa takut. Di samping itu, orang-orang munafik mereka sampai-sampai mengatakan bahwasanya dulu kita ini dijanjikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bisa menaklukkan kekaisaran Romawi. Sekarang buang air besar saja di kota Madinah susah. Kenapa? Karena orang-orang pasukan koalisi kekafiran mengepung mereka. Ini kebiasaan orang-orang munafik saat keadaan sempit mereka malah membuat kekacauan di tengah kaum muslimin. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuk peperangan ini. Doa beliau yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma munazzil al-kitab sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Ya Allah, yang menurunkan kitab yang maha cepat hisabnya, yang mengalahkan musuh-musuh, ya Allah hancurkanlah mereka dan getarkanlah dari bawah kaki mereka. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, kaum musyrikin terus berupaya menebus pasukan barisan kaum muslimin dengan menghujankan anak panah tanpa henti-hentinya. Kemudian dan mereka mengepung kaum muslimin pada waktu itu sampai 24 malam. Berarti sehari 24 siang dan malam, 24 hari siang dan malam. Dan yang mati syahid di peperangan Khandaq dari kaum muslimin ada 6 orang. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengalahkan orang-orang kafir Quraisy dan juga pasukan-pasukan koalisi dengan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu dengan badai yang kencang yang memporak-porandakan kemah-kemah orang-orang kafir Quraisy dan juga pasukan koalisi kekafiran. Kemudian juga dengan rasa takut yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya kaum muslimin menang. Orang-orang kafir Quraisy dan seluruh koalisi pasukan koalisi kekafiran tidak sanggup untuk bertahan mengepung kota Madinah. Dan di akhir Nabi Muhammad SAW mengatakan al-ana naghzuhum wa la yaghzunana nahnu nasiru ilaihim. Yang artinya mulai saat ini kitalah yang akan melakukan penyerbuan dan mereka tidak akan pernah menyerbu kita lagi. Itulah peperangan Khandaq. Sedikit dari cerita peperangan Khandaq. Pelajaran-pelajaran dari peperangan Khandaq. Yang pertama yaitu agama kekufuran itu satu. Meskipun mereka berbeda-beda. Agama kekufuran satu. Meskipun mereka berbeda-beda. Al-kufru millatun wahidah. Seperti Yahudi, Nasrani, kemudian orang-orang kafir Quraisy, satu yaitu mensyirikkan Allah dan memusuhi kaum muslimin. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa Pemimpin yang baik adalah senantiasa yang selalu bermusyawarah dengan bawahannya. Dan pemimpin yang paling banyak bermusyawarah dengan bawahannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah boleh mengambil manfaat dari agama lain selama tidak bertentangan dengan akidah dasar kaum muslimin. Boleh mengambil manfaat dari agama lain selama tidak bertentangan dengan dasar akidah kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang keempat adalah jadi dari mana itu? Itu perang Khandaq. Khandaq itu parit berasal bukan dari agama Islam tetapi dari orang-orang Persia. Boleh dilakukan kalau seandainya bermanfaat untuk kaum muslimin dan tidak menyelisihi pokok-pokok dasar akidah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran yang keempat yaitu ini bagi para pendakwah, bahwa seorang pendakwah yang mendakwahkan sesuatu maka semestinya dia yang paling pertama mengerjakannya. Kalau seandainya itu adalah perintah, kalau seandainya itu adalah larangan, maka pendakwah yang paling pertama menjauhkan diri darinya. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang cuma memerintahkan tapi tidak mengamalkan. Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum antum tatluna kitab afala ta'qilun. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kalian melupakan diri sendiri padahal kalian membaca kitab Taurat? Apakah kalian tidak mengerti? Surah Al-Baqarah ayat 44. Pelajaran yang kelima yaitu harus ada pemimpin yang pintar untuk memberikan motivasi kepada pasukan saat berperang. Harus ada pemimpin yang pintar untuk memberikan motivasi kepada para pasukan saat berperang. Dari mana kita bisa ambil ini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan Allahu Akbar, telah dibukakan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadaku tentang penaklukan Persia. Dan aku melihat istana-istana putihnya, penaklukan Syam, dan aku melihat istana-istana merahnya, dan seterusnya. Ya, ini pelajarannya adalah seorang pemimpin harus memberikan motivasi kepada pasukannya. Yang keenam, pada situasi yang berat biasanya akan terlihat sosok-sosok manusia yang munafik. Situasi yang berat akan terlihat sosok-sosok manusia yang munafik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, buruknya teman yang buruk. Pelajaran yang ketujuh, buruknya teman yang buruk. Ini ada seorang yang bernama Ka'ab bin Asad. Dia adalah pemimpin Bani Quraidah. Dia aman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi datang kepada dia teman yang buruk, ya, yaitu Huyay bin Akhtab. Maka masih saja Huyay bin Akhtab merayu Ka'ab bin Asad untuk berkhianat terhadap perjanjian. Untuk berkhianat terhadap perjanjian. Maka akhirnya Ka'ab bin Asad pun berkhianat terhadap perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwah, hati-hati di zaman sekarang. Teman-teman, mereka itu mungkin kita anggap baik, ternyata menjadi musuh nanti di akhirat. Maka hati-hati, carilah teman-teman yang memang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Anda juga bisa mendapatkan yang terbaik dari teman tersebut. Yang kedelapan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan berita pengkhianatan kaum Bani Quraidah, maka beliau tidak lekas percaya tetapi beliau mengutus 4 orang untuk memeriksa berita tersebut benar atau tidak. Nah, di sini terdapat pelajaran bahwasanya Bani Quraidah, bahwasanya seorang muslim itu senantiasa harus selalu hati-hati meng-cross check. Seperti misal, terutama yang berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional. Seperti misalkan ada berita tersebar bahkan di media-media yang terkenal ataupun sudah lama bahwasanya Kementerian Agama akan merubah pelajaran tentang jihad tidak ada lagi di dalam sekolah-sekolah. Pelajaran tentang perang, jihad, berjihad jalan Allah tidak ada lagi. Maka kalau seandainya seorang muslim, sikapnya adalah dia harus pelan-pelan. Apakah benar ini ataukah tidak? Jangan sampai mudah-mudah seseorang memvonisnya. Nabi Muhammad SAW mengutus para sahabatnya 4 orang untuk memeriksa apakah Bani Quraidah benar telah membatalkan janjinya ataupun berkhianat terhadap janjinya. Kemudian pelajaran selanjutnya pada ikhwan dirahmati oleh Allah, di dalam peperangan Ahzab, perang-perangan Khandaq ini terlihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya apa tadi? Takthirut ta'am. Apa itu? Memperbanyak makanan. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah bahwa apabila ada pilihan seorang manusia tetapi di hadapannya ada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia dahulukan adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah bahwa kaum kafirin terlihat mereka satu, tetapi sebenarnya mereka adalah berpecah-pecah, tercerai-berai, hati mereka tidak satu. Ya, hati mereka tidak satu. Tahsabuhum jam'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwasanya mereka satu kesatuan, orang-orang kafir, tetapi sebenarnya hati mereka terpecah belah, kemudian tercerai berai, tidak menyatu. Nah, ini beberapa pelajaran dari perang Al-Ahzab. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti perang dengan Bani Quraidah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Dengan nanti selesainya perang Bani Quraidah, kita insyaallah akan memasuki bab yang ke-6 insyaallah taala. Dan untuk pelajaran sejarah ini dari mulai Selasa malam Rabu, ya, yang kita sudah canangkan adalah Selasa malam Rabu pekan kedua, pekan ketiga. Seperti ini pekan ketiga, sebenarnya juga pada malam yang lalu pekan kedua ada, akan tetapi karena ada keperluan yang mendesak akhirnya ditunda. Maka pekan kedua dan pekan ketiga adalah pelajaran fikih sejarah Nabi Muhammad SAW. Pekan pertama, pekan keempat ini digunakan untuk kegiatan lain. Saya mempunyai kegiatan lain yaitu rapat di beberapa yayasan yang saya bina. Nah, ada yang ingin bertanya? Ada beberapa riwayat yang disebutkan, tetapi yang kita pelajari sekarang ini adalah cuma itu, yaitu bahwa Jabir radhiyallahu anhu beliau mengundang Nabi Muhammad SAW, kemudian akhirnya rotinya dan makanannya tambah banyak. Adapun riwayat tentang menambah air ada di beberapa kejadian, tetapi saya tidak ingat kalau itu terjadi di peperangan Ahzab. Tapi ada di beberapa kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan tidak memiliki air, kemudian beliau masukkan air, masukkan tangan beliau ke dalam bejana, dan para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar berwudu yang asalnya di situ tidak ada air, dan akhirnya mereka berwudu dan kemudian akhirnya masih tersisa. Tapi saya tidak ingat apakah itu di peperangan Ahzab, Khandaq atau di peperangan yang lain. Tetapi mukjizat itu benar adanya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sela-sela jari beliau keluar air untuk bisa berwudunya kaum muslimin, dan itu nampak dilihat oleh kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi tidak disembunyikan, akan tetapi nampak terlihat oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ada yang lain? Nah, jika tidak ada, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.